الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita taufiknya untuk senang dan suka beramal ibadah kepada Allah di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu anhum, serta bimbingan, pemahaman dan penerapan salafuna as-salihun, generasi salaf dari kalangan sahabat Rasul yang menimba ilmu Islam, ilmu ibadah, ilmu akidah, akhlak dan pemahaman terhadap Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, generasi salaf dari kalangan tabi'in yang menimba ilmu, belajar Islam, penerapannya dan pemahamannya, cara beriman, cara berakidah dan cara beribadah dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salafun salihun dari kalangan tabi'in yang belajar Islam, belajar iman, akidah dan ibadah, akhlak dari generasi at-tabi'in. Demikian mata rantai ilmu Islam ini diikuti oleh para ulama sesudah mereka dengan pa yang benar dan tepat. Muncul generasi Al-Imamu Ahmad setelah generasi Tabi'ut Tabi'in. Al-Imamu Ahmad dan yang semasa dengan beliau, Al-Imamu Yahya bin Ma'in. Naam. Kemudian masa sesudahnya, masa Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidhi. Demikian terus ilmu ini diturunkan dan diwariskan oleh para ulama. Kita bersyukur kepada Allah ketika memberikan kepada kita taufiknya untuk senang beramal dengan Islam ini, memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah di bawah bimbingan dan pemahaman As-Salafus Salih. Di mata telah banyak dari umat ini yang meninggalkan dan menjauhi bimbingan As-Salafus Salih di dalam beriman atau berakidah, di dalam berprinsip, di dalam beribadah, di dalam berdakwah, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut dan wajib untuk disyukuri, dijaga baik-baik, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara as-sunnah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa ar-rasyidin serta para sahabat di dalam menjalankan ibadah as-shaum adalah memulainya memulai saum Ramadan dan mengakhirinya, memasuki Idul Fitr tanggal 1 Syawal dengan berdasarkan kepada ru'yatul hilal. Hal ini sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diperintahkan dengan tegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya dengan lafaz yang berbeda-beda dan saling menjelaskan, saling melengkapi. Antara lain adalah hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghubbiya alaikum, dalam riwayat fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Berpuasalah kalian berdasarkan ru'yah al-hilal, memulai Ramadan dengan ru'yatul hilal, dan akhirilah Ramadan berbuka usai dari menjalani puasa di bulan Ramadan juga, kata Rasulullah, li ru'yatih, berdasarkan ru'yah al-hilal. Demikian Rasulullah memerintahkan, sumu, kata perintah. Dan perintah itu dalam syariat, kesimpulan hukum yang diambil darinya adalah al-wujub, adalah wajib status hukumnya. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, fa in ghumma alaikum aw fa in ghubbiya alaikum, jika ternyata hilal itu terhalangi atas kalian untuk kalian bisa melihatnya, maka fa'akmilu, sempurnakan iddata sya'ban, bilangan hari bulan sya'ban, 30, menjadi 30 hari. Hadis ini salah satu dari berbagai hadis dalam permasalahan ini. Namun sangat disayangkan, sunnah yang mulia ini mulai dilupakan oleh sebagian umat, yang kemudian merujuk atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam, yaitu apa yang dinamakan dengan ilmu hisab al-falaki, perhitungan perbintangan. Tidak sedikit umat yang kemudian meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan beribadah, ketidaknyamanan ukhuwah dalam satu negeri, muncul asabiyah di tengah-tengah masyarakat ini. Permasalahan ini semakin terasa rumit ketika terus bermunculan tokoh-tokoh atau pimpinan-pimpinan yang tidak memiliki ilmu keislaman yang cukup, namun dia mau berbicara tentang urusan umat yang luas ini. Inilah yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan juga Imam Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baina yaday as-sa'ah sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yaqturu fiha ar-ruwaybidha. Qalu man ar-ruwaybidha ya Rasulullah? Qala ar-rajul at-tafih yatakallamu fi amril 'ammah aw kama qala al-mustafa alaihi salatu wassalam. Pada zaman menjelang hari kiamat nanti akan datang zaman yang penuh dengan tipu daya, pemutarbalikan fakta. Di zaman itu, kata Rasulullah, orang yang kadzib, seorang yang pendusta, dibenarkan beritanya, dipercaya omongannya. Sementara seorang yang amin, seorang yang jujur, dicap atau diposisikan sebagai pendusta, yang ditolak nasihatnya atau bimbingannya, didustakan beritanya. Dan di zaman itu, kata Rasulullah, seorang yang jujur dituduh sebagai pengkhianat, sebaliknya seorang pengkhianat diposisikan sebagai pembawa amanat, dielukan sebagai seorang yang jujur. Dan pada masa itu pula bermunculan ar-ruwaybidah. Istilah ini asing bagi sebagian sahabat, maka mereka bertanya kepada Rasul, siapa ar-ruwaybidah ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ar-rajul at-tafih, seorang yang dungu, yatakallamu fi amril 'am, sok berbicara tentang urusan umat yang banyak yang luas ini. Bermunculannya orang-orang seperti ini semakin memperkeruh keadaan yang sangat dikhawatirkan akan mempengaruhi stabilitas keamanan negeri ini, terkhusus kaum muslimin. Dan fakta membuktikan apa yang kita khawatirkan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dari penjelasan awal tadi, bahwa cara yang disyariatkan dan dibenarkan dalam Islam dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan masuknya bulan Ramadan atau keluarnya, usainya bulan Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal. Ini cara pertama. Jika tidak berhasil karena satu dan dua halangan atau lain halangan, maka cara yang kedua adalah fa'akmilu iddata sya'ban 30, sempurnakan bilangan hari sya'ban menjadi 30 hari. Begini cara di dalam Islam yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara hisab falaki, ilmu hisab perbintangan. Ilmu hisab perbintangan ini adalah cara yang baru yang diada-adakan di dalam Islam yang mengintervensi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, yang maknanya tidak diragukan lagi ketetapan tentang dilarangnya bersandar kepada ilmu hisab, perbintangan dalam as-sunnah dan dalam pandangan para sahabat. Perhatikan baik-baik. Ini pernyataan Syekhul Islam, bukan pernyataan seorang ustaz di zaman itu atau seorang kiai di zaman ini atau seorang pimpinan dan perintis organisasi ormas Islam di zaman ini. Tapi Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Harrani Ad-Dimashqi rahimahullahu taala, yang tidak diragukan lagi keilmuannya, kematangan ilmunya dalam berbagai bidang dan disiplin ilmu Islam. Ketika beliau menjelaskan tentang tafsir, orang mengira bahwa beliau hanya menguasai ilmu tafsir karena luasnya, gamblangnya penjelasan beliau dalam ilmu tafsir. Orang mengira beliau tidak menguasai ilmu selain ilmu tafsir. Ketika beliau berbicara tentang hadis, sanad hadis atau rijalul hadis, orang mengira bahwa beliau hanya menguasai ilmu hadis. Begitu juga ketika beliau berbicara tentang fikih, usul fikih, kaidah fikih, orang yang mendengarnya mengira bahwa beliau hanya menguasai ilmu fikih, tidak menguasai disiplin ilmu yang lainnya, karena kematangan beliau, fatwa beliau, rincian beliau dalam ilmu fikih. Begitu juga ketika berbicara tentang iman, tentang akidah, berbicara tentang bahasa, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, keilmuan beliau diakui oleh kawan maupun lawan, menyatakan dalam pernyataannya dengan tegas, tidak diragukan lagi ketetapan tentang dilarangnya bersandar kepada ilmu hisab perbintangan dalam sunnah dan dalam pandangan para sahabat. Jadi penggunaan ilmu hisab dalam menentukan masuknya dan keluarnya bulan Ramadan telah dilarang dengan tegas dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tinggal dipilih siapa yang mau ikut Rasul dan siapa yang mau ikut sahabat atau sebaliknya. Mau menentang Rasul dan menentang sahabat Nabi. Kemudian beliau melanjutkan, orang yang bersandar kepada ilmu hisab, dia adalah orang yang sesat. Sekali lagi, yang menyatakan ini Syekhul Islam Ibn Taymiyyah yang hidup hampir 8 abad yang lalu. Belum ada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, dan organisasi ormas-ormas yang ada ini. Sudah hampir 8 abad yang lalu, antara 7 hingga 8 abad yang lalu Syekhul Islam hidup. Menyatakan dengan tegas. Jadi kalau mau menentang, kalau mau tersinggung, silahkan tersinggung kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah yang berjuang untuk Islam, membela akidah sunnah hingga beliau wafat di dalam pengasingannya atau penjara, dan tidak henti-hentinya menulis dan mengajar. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, orang yang bersandar kepadanya, kepada ilmu hisab perbintangan dalam menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan, dia adalah orang yang sesat. Dan orang yang berbuat bid'ah. Tidak jarang ormas-ormas yang dulunya katanya anti TBC, Apa TBC itu? Takhayul, bid'ah dan khurafat. Sekarang ini banyak jatuh berkecimpung dalam bid'ah dan khurafat dalam tubuhnya, tubuh organisasinya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Memang istiqamah itu berat. Istiqamah itu sering ditinggal karena kepentingan dunia. Istiqamah itu sering ditinggalkan karena ambisi duniawi. Istiqamah itu sering ditinggalkan karena kepentingan politik dan yang lainnya. Istiqamah itu sering ditinggalkan dan diabaikan karena fanatik dan asabiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan kaum muslimin semuanya dari berbagai penyakit ini. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekhul Islam dengan tegas mengatakan, dia adalah orang yang sesat dan orang yang berbuat bid'ah dalam agama ini juga telah melakukan kesalahan yang berlandaskan kepada ilmu hisab, telah melakukan kesalahan baik dari segi nalar pikiran yakni akal logika maupun dari segi ilmu perbintangan itu sendiri. Dari tinjauan logika salah yang berdasarkan kepada ilmu hisab dalam menentukan apa masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Yang kedua, dari sisi ilmu perbintangan itu sendiri dia juga salah. Siapa yang mengatakan ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sesungguhnya kata beliau, para ahli ilmu perbintangan telah mengetahui bahwa ru'yah, maksudnya ru'yatul hilal, tidak bisa ditetapkan dengan hisab falaki karena adanya pengaruh perbedaan tinggi rendahnya tempat dan lain-lainnya, sebab-sebab lainnya. Perlu diketahui bahwa dalam ilmu hisab sendiri terjadi beberapa mazhab di dalam menentukan rumus kapan hilal itu dinyatakan telah terlihat, kapan dinyatakan belum terlihat. Berbeda pendapat di kalangan mereka sendiri centang pernah. Setelah kita mendengar pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kebetulan saya jadikan beliau contoh dan perwakilan dari mazhab Hambali, yang katanya tidak sedikit organisasi di Indonesia yang bermazhab Hambali, tetapi gak ngerti apa itu mazhab Hambali, tidak mengerti kaidah-kaidah mazhab Hambali. Maka sekarang anda akan bacakan satu pernyataan dan nasihat ulama dari mazhab Syafi'i. Anda ambil satu mewakili yang lainnya, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam karyanya yang sangat masyhur, yaitu Fathul Bari dalam Kitabus Siyam. Dalam Kitabus Siyam beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala dalam menjelaskan hadis, inna ummatun ummiyatun la naktubu wala nahsub الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30. حديث صحابة عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما كتب اليوم والمراد بالحساب هنا dalam hadis ini, inna ummatun ummiya la naktub wala nahsub, tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Hisab yang dimaksud adalah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hisabun nujum, yaitu hisab ilmu perbintangan. Wa tasyiriha, dan peredarannya. Walam yakunu ya'rifun min dhalika aydan illa an-nafar al-yasir. Dan kondisi mereka dahulu di zaman Rasul tidak ada yang bisa mengetahui ilmu perbintangan kecuali yang orang-orang tertentu yang sangat sedikit jumlahnya. Berarti sudah ada. Ya, berarti sudah ada, hanya saja an-nafar al-yasir, jumlahnya sedikit. Kalau sekarang jumlahnya sudah banyak atau sedikit? Hah? Masih sedikit. Nah, kalau seluruh penduduk Indonesia dikumpulkan, jangankan muslimin secara umum, para tokohnya yang bisa mengetahui ilmu hisab ini, bisa menentukan rumus-rumusnya sedikit. Para ustadz, para da'i, para guru. Ya. Apalagi muslimin secara umum. Nah, kemudian, jadi tidak tepat kalau dikatakan, iya karena di zaman Rasul ada yang bisa ilmu hisab. Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang insya Allah kita tidak ragu, lebih pandai, lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih berhati-hati dalam berbicara dibandingkan orang-orang sekarang ini. Yang saya maksud orang-orang sekarang ini, ulama-ulama yang bertakwa. Bukan orang-orang ruwai bidha, bukan, jelas gak boleh dibandingkan. Jangan GR dulu merasa dibandingkan dengan Hafidz Ibnu Hajar, enggak. Maksud saya dari orang-orang yang berilmu dan bertakwa di zaman ini. Kalau dari mereka-mereka ini, ya, ya enggak boleh dibandingkan. Ala inna saifa yang kusu qadruhu, idha qila inna saifa amba minal asa. Ketahuilah sesungguhnya pedang yang tajam itu akan berkurang nilainya. Kalau dikatakan pedang itu luar biasa, lebih tajam dari tongkat. Ya akhirnya pedang yang tadinya luar biasa karena dibandingkan dengan tongkat, turun derajatnya. Ya, maka gak boleh dibandingkan. Antum ya ikhwan, barakallahu fikum. Kemudian Al-Hafidz melanjutkan, fa'allaqa al-hukma bis-shaumi wa ghairihi bi-ru'ya liraf'il haraj 'anhum fi mu'anati hisab at-tasyir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu menggantungkan hukum, kesimpulan dan keputusan hukum terkait dengan shaum ini dengan ru'ya, dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan dari umat ini. Fi mu'anati hisab at-tasyir, dalam menghadapi kerumitan ilmu hisab tafsir, dalam mempelajari ilmu hisab tafsir yang rumit dimudahkan oleh Nabi, agama Islam yang yusrun ini, yang mudah ini. Maka Al-Hafidz mengatakan dalam hadis ini, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam menggantungkan kesimpulan dan keputusan hukum terkait Ramadan ini dengan ru'ya. Ada yang mengatakan bahwa ini dulu ketika umat belum ada yang mengerti ilmu hisab falaki. Bukankah kita belajar dalam kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, bahwa hukum itu yaduru, beredar bersama illahnya, sebab munculnya hukum itu tadi. Kenapa terjadi hukum ini? Karena ada ini sebabnya. Kalau sebab ini sudah enggak ada, berarti hukum tadi sudah enggak berlaku lagi. Nah, barakallahu fikum. Lah, ini Kenapa dahulu pakai ru'ya? Karena dulu di zaman Rasul, sahabat itu adalah ummatun ummiyah, umat yang ummi, la naktub wa la nahsub, kata Rasulullah. Tapi ahli sejarah menyebutkan, loh, Rasulullah sudah mengatakan la nahsub, kita enggak bisa melakukan ilmu hisab. Naam, ini adalah tinjauan mayoritas kebanyakan sahabat pada waktu itu. Tetapi ahli sejarah dan ulama pada waktu menetapkan bahwa telah ada di zaman itu segelintir orang yang mengerti ilmu hisab. Nah, tetapi Rasulullah berbicara tentang hukum yang bersifat umum. Begitu Al-Hafidz rahimahullah menyatakan dalam penjelasannya, wala yaruddu ala dzalika annahu kana fihim man yaktub wa yahsub li anna al-kitabata kanat fihim qalila nadira. Tentunya hadis ini tidak terbantahkan ketika Rasul menyatakan la naktub wa la nahsub, kami adalah umat yang tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab perbintangan. Tidak ternafikan, tidak terbantahkan oleh realita yang menunjukkan bahwa di sana ada, kata Al-Hafidz, orang-orang yang bisa menulis. Ada beberapa sahabat yang pada waktu sejak masih sebelum keislaman sudah bisa menulis dan membaca, bahkan membaca beberapa bahasa selain bahasa Arab, karena interaksinya dengan Persia ataupun Romawi pada waktu itu. Belajar mereka. Maka kata Al-Hafidz, realita tersebut tidak menafikan pernyataan Rasulullah la naktub wa la nahsub, karena pernyataan Rasul ini bersifat umum, global, mayoritas umat pada waktu itu. Kemudian Al-Hafidz melanjutkan, wastamarra al-hukmu fi shaumi walau hadatha ba'dahum man ya'rifu dhalik. Dan hukum ini, bahwasanya saum Ramadan dan keluar darinya harus berdasarkan ru'yatul hilal, terus berlanjut, kontinu, tidak berhenti, tidak berubah, walaupun setelah itu muncul dari kalangan muslimin ini orang-orang yang mengerti ilmu hisab. Tidak berubah. Oh enggak, sekarang sudah ada muslimin yang belajar. Maka sudah tidak berlaku lagi hadis Nabi, sumu li ru'yatih. Berarti hadis Nabi sudah mansukh dengan apa? Dengan realita. Ilmu baru ini. Oh, illahnya sudah tidak ada. Siapa yang menyatakan illah tidak ada? Masih sampai hari ini mayoritas umat tidak mengerti ilmu hisab perbintangan. Ada di sini yang mengerti ilmu hisab perbintangan? Tidak ada satupun di antara kita yang mengerti ilmu hisab perbintangan untuk bisa kemudian menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan. Barakallahu fikum. Bahkan dari ormas yang terus membela dengan asabiyah ilmu hisab ini, warganya saya yakin 90% lebih tidak bisa ilmu hisab. Coba adakan sensus ya dari warga ormas tersebut. Di antara kita dulu pernah ada yang jadi warganya kan, nggak ngerti ilmu hisab. Mayoritas nggak ngerti. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar melanjutkan, dan hukum ini terus berlanjut. Hukum apa? Tidak boleh menggunakan ilmu hisab, walaupun setelah itu sepeninggal Rasul, sepeninggal sahabat, bermunculan orang-orang yang mengerti, mengetahui atau berilmu tentang ilmu hisab. Bal zahirus siyaqi yush'iru binafyi ta'liqil hukmi bil hisabi aslan. Bahkan kata Al-Hafidz, zahir dari konteks hadis, hadis Abdullah bin Umar dan yang lainnya, atau hadis Abi Hurairah rahim radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwa adanya penafian secara mutlak terhadap penggunaan ilmu hisab. menggantungkan masuk dan keluarnya Ramadan kepada ilmu hisab, ini dinafikan secara mutlak oleh hadis tersebut. Bagaimana ini? Kata al-Hafidz, wa yuwaddihuhu qawluhu fil haditsil madhi, dan menjelaskan perkara ini, menegaskan perkara ini, apa yang tercantum dalam hadis yang sebelumnya. Fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata iddata thalathina, jika terhalangi al-hilal atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan Syaban 30 hari. Walam yaqul, tidak Nabi mengatakan, tidaklah Rasul mengatakan, kalau terhalang oleh kalian hilal tersebut, fasalu ahlal hisab, maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang mengerti ilmu hisab. Rasul tidak mengatakan ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, bisa difahami ya ikhwan? Ketika Rasul menyatakan sumu li ru'yati wa afthiru li ru'yati, berpuasalah kalian berdasarkan ru'yah hilal, dan selesaikanlah, berbukalah kalian dari bulan Ramadan ini berdasarkan, ditegaskan lagi oleh Nabi, ru'yatul hilal. Fa in ghumma alaikum, jika terhalangi hilal untuk kalian bisa melihatnya, Nabi enggak mengatakan silakan kalian bertanya kepada ahli hisab. Ada pada waktu itu, tapi sedikit jumlahnya. Nabi tidak mengatakan begitu. Apa jalan keluarnya? Fa akmilul iddata thalathi, sempurnakan bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ini pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan setelah itu, wa qad dhahaba qaumun ila ruju'i ila ahli tasyir fi dhalika, telah berpendapat sebagian atau satu kaum dari umat ini untuk kembali mengembalikan urusan ini kepada ahli ilmu perbintangan, dan mereka itu adalah qala wa hum ar-rawafid, mereka adalah kaum Syiah Rafidhah. Jadi yang terkenal, tersohor menggunakan ilmu hisab dalam menentukan masuk keluarnya bulan Ramadan adalah siapa? Syiah Rafidhah. Nah, jadi ini adalah mazhabnya siapa? Mazhabnya Syiah Rafidhah. Wahai saudaraku, ini adalah nasihat. Walaupun kalian dengar agak pahit, tapi insyaallah manis di ujungnya. Nah, wahai saudaraku, tinggalkan asabiyah. Tidak bermanfaat bagi kalian asabiyah di hadapan Allah. Yang bermanfaat adalah kalian beramal berdasarkan dalil Quran dan sunnah Rasul. Yang bermanfaat adalah kalian beragama, berislam dan beribadah berdasarkan bimbingan para sahabat, terkhusus Khulafaur Rasyidin. Bukan asabiyah, madhab dan kelompok atau organisasi. Semua itu tidak bisa menolong kalian. Dengarkan baik-baik nasihat ini. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, qala Al-Baji, menukil pernyataan salah satu ulama ahli fikih, wa ijma'us salaf as-salih hujjatun alaihim, dan konsensus salaf, salafus salih. Perhatikan wahai saudaraku yang hidup di zaman ini, ikuti jejak para ulama, mereka menisbahkan, menggantungkan, mengembalikan pemahaman, penerapan dan pengamalan agama ini kepada salafus salih. Jangan sampai di antara kita yang hidup di zaman yang penuh fitnah ini menyombongkan diri, kemudian enggan untuk kembali kepada bimbingan as-salafus saleh. Kami tidak mengajak kalian kepada diri-diri kami, pendidikan kami, pondok kami, organisasi atau yayasan kami, atau pendiri pondok kami. Tidak. Kami mengajak diri kami dan kalian semuanya untuk kembali kepada Al-Quran was-Sunnah di bawah bimbingan pemahaman, penerapan dan pengamalan generasi salaf, sahabat dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Kata Al-Imam atau Al-Baji rahimahullahu taala bahwa ijma' salaf, konsensus salaf as-salih adalah hujjah atas mereka. Atas siapa? Kaum Syiah Rafidhah. Bahwa mereka Syiah telah menentang konsensus salafus salih. As-salafus salih para sahabat, wahai saudaraku, diberitakan oleh Nabi ketika ditanya tentang al-firqatun najiyah, ketika ditanya tentang golongan satu-satunya yang selamat dari kesesatan di dunia dan dari azabun nar di akhirat nanti adalah man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang prinsipnya, akidahnya, keislamannya sama seperti prinsipku, cara berislamku dan para sahabatku pada hari ini, pada hari tersebut, maka kami mengajak kalian semuanya, mengajak diri kami dan kalian semuanya untuk bersama-sama kembali kepada bimbingan Rasul yang menyebutkan tentang hal ini. Kembali kepada bimbingan Rasul yang mengatakan fa'innahu man ya'ish minkum fasa yarahtilafan kathira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin tamassaku biha wa'addu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Barang siapa hidup sepeninggalku nanti di antara kalian ini pasti akan melihat, mendapati adanya perselisihan yang banyak. Maka kata Rasulullah di saat seperti itu, wajib atas kalian semuanya untuk berpegang teguh dengan sunnahku, yakni bimbingan sunnah Nabi, tata cara beribadahnya Rasul, sholatnya, hajinya, puasanya, wudhunya, akidahnya dan yang lainnya dari urusan Islam, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya, gigit sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin ini dengan gigi geraham kalian, kuat-kuat, dan waspadalah kalian, kata Rasulullah, dari berbagai cara, sistem yang baru yang diada-adakan dalam Islam. Karena setiap sistem dan cara dalam Islam yang baru, dalam beragama yang baru, yang belum ada di zaman Rasul dan para sahabatnya, itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah dalalah, sesat. Wahai saudaraku, ingatlah hadis ini. Sungguh cara yang anda lakukan dan anda bela dengan penuh asabiyah, anda dirikan sikap al-wala dan al-bara di atasnya. Nah, itu adalah cara yang ditegaskan oleh Syekhul Islam adalah cara yang bid'ah. Sekali lagi, Syekhul Islam mengatakan ini adalah cara bid'ah, yaitu ilmu hisab falaki. Dan kata Syekhul Islam juga, orang yang bersandar kepadanya dalam menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan adalah orang yang sesat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wahai saudaraku, bertawadhu'lah, berendah hatilah, karena Allah, karena Rasulullah menyatakan man tawadhu'a lillahi rafa'a, barang siapa yang bertawadhu' dalam menerima al-haq atau dalam menghadapi hamba-hamba Allah, barang siapa yang bertawadhu' karena Allah, Allah akan angkat derajatnya di dunia dan derajat dia di akhirat nanti. Dan makna mafhum mukhalafah hadis ini, barang siapa yang tidak bertawadhu, baik tawadhu dengan makna dalam menerima al-haq, tidak menolak al-haq, ataupun tawadhu kepada makhluk Allah, menyadari diri Anda sebagai orang yang lemah, sedikit ilmu, sedikit takwa di hadapan para orang-orang yang berilmu dan bertakwa, semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan semisal Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Karena kalau Anda menolak al-haq dan memandang dengan sebelah mata para ulama, ketahuilah itu adalah sikap sombong. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir." Tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga, barang siapa yang di kalbu dia, di hati dia, ada sedikit atau sekecil apapun dari sikap sombong. Dijelaskan oleh Nabi apa makna sikap sombong ini. Nah, maka Rasulullah mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu definisinya, ciri-cirinya adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Menolak kebenaran karena dorongan logika, menolak kebenaran karena asobia madhab, menolak kebenaran karena asobia kelompok, menolak kebenaran karena kepentingan dunia, menolak kebenaran karena kepentingan politik. Semua itu adalah al-kibir, itu adalah sombong wahai saudaraku. Wa ghamtun nas, dan jenis sombong yang kedua lawan daripada sikap tawadhu, yaitu meremehkan manusia. Jangan meremehkan ulama, jangan sampai meremehkan sahabat Nabi, jangan sampai meremehkan salafus saleh. Barakallahu fikum ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kembali Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil pernyataan ulama yang sebelumnya, tidak serta-merta Al-Hafidz mengungkapkan logikanya, menukil dan menukil. Demikian semestinya seorang berislam mengetahui kadar dirinya, mengetahui kadar ilmunya, kadar takwanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, waqala Ibnu Baziza, berkata Imam Ibnu Baziza, wa huwa madhhabun batilun faqad nahat asy-syari'atu 'anil khawfi fi 'ilmi an-nujumi li'annaha hadasun wa takhminun laisa fiha qath'un wala dhannun ghalib. Kata Ibnu Baziza rahimahullah, madhab yang menyandarkan kepada ilmu hisab falak dalam menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan adalah madhab yang batil. Dan syariat ini telah melarang untuk masuk berbicara tentang ilmu nujum, ilmu perbintangan yang seperti ini. Ya, barakallahu fikum ikhwani fiddin. Demikian ulama kita, ini yang saya sebutkan qalilun min katsir, sedikit dari yang banyak. Nah, yang semestinya saudara-saudara kita itu mengkader generasi mudanya untuk rajin belajar ilmu bahasa Arab, ilmu sunnah, agar bisa mempelajari dan membaca kitab-kitab kuning. Ya. Katanya orang-orang minhum, tahu orang-orang minhum, ya, ini ada istilah asobiyah. Ya, ini pulang, oh ini minhum. Ya. Haga minna, haga minhum. Agar kalian bisa belajar kitab-kitab kuning. Jangan malah antum bermesraan dengan kaum liberalis. Yang sekarang tidak sedikit ormas-ormas Islam yang telah disusupi oleh kaum liberalis. Namun menghadapi ahli sunnah, orang-orang yang menyerukan dan mengajak kepada sunnah, Anda bersikap keras. Anda berantipati. Barakallahu fikum. Menampakkan permusuhannya. Sementara dengan kaum liberalis Anda berangkulan. Berbagai lembaga pendidikan Anda bekerja sama dengan pemerintah Iran. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya anda-anda akan ditanya oleh Allah. Dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Yang penting untuk diingatkan. Bahwa ketika kita ahlus sunnah berbicara tentang ilmu atau wajibnya berpegang teguh kepada ru'yatul hilal. Dan menentang keras adanya penyandaran kepada ilmu hisab. Perbintangan bukan maknanya kita ini berasobia kepada organisasi kita. Terlanjur organisasi kita, ustad-ustad kita, perintis kita telah menetapkan kita sebagai ru'yah. Tidak. Semata-mata ini karena sunnah. Kalau seandainya pendiri pondok kami, atau yayasan kami, atau sesepuh kami di masyarakat kami mengatakan harus bersandar kepada ilmu hisab, kami akan menolak. Kami akan menentang dan menjawab itu semua dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian semestinya barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Pada hari-hari ini muncul, atau kalau boleh sebelum saya berbicara itu, kesimpulannya bahwa orang yang menyandarkan penentuan masuk dan keluarnya bulan Ramadan kepada ilmu hisab, pertama bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kedua, bertentangan dengan ijma' para sahabat Nabi dan ijma' para salaf. Yang ketiga, kesimpulannya adalah bertentangan juga dengan para ilmuwan-ilmu falak itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan yang berikutnya kesimpulannya, bahwa orang yang bersandarkan kepada ilmu hisab adalah mengikuti cara kaum Syiah Rafidah, yang dikatakan oleh Syekhul Islam adalah orang yang sesat. Nah, barakallahu fikum. Karena dia telah memunculkan, kata beliau, cara yang bid'ah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di hari-hari ini tiba-tiba ada pernyataan yang sangat menyedihkan setiap orang yang beriman, setiap orang yang senang untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pernyataan yang dinyatakan oleh saudara Din Syamsuddin. Dengan terpaksa saya harus berbicara dan didengar oleh antum semua. Dan boleh nanti disiarkan melalui media yang ada. Karena pernyataan orang ini juga disebarkan secara terang-terangan terbuka di berbagai media. Dan tidak hanya pada tahun ini saja dia berucap pernyataan-pernyataan semisal ini yang sangat provokatif. Apa pernyataan tersebut? Yaitu dia mengatakan mau menolak keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang alhamdulillah sebelum itu penting untuk saya ingatkan bahwa kita bersyukur kepada Allah yang memberikan taufik kepada pemerintah Indonesia terkhusus dalam hal ini Kementerian Agama, atau dahulu yang diistilahkan dengan Departemen Agama, untuk menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan berdasarkan ru'yatul hilal. Semoga Allah memberikan kepada pemerintah kita keikhlasan kepada Allah dalam menjalani ini. Benar-benar karena sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan karena yang lainnya. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada pemerintah kita. Saudara Din Syamsuddin menentang pemerintah Indonesia dalam hal ini terkhusus Kementerian Agama dengan kata-kata yang provokatif dan tidak beradab, yang tidak sepantasnya seorang yang ditokohkan atau mungkin diulamakan oleh warganya untuk berucap seperti itu. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama pada setiap tahunnya berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melakukan rukyatul hilal di berbagai pelosok negeri ini dari ujung barat hingga ujung timur negeri Nusantara ini. Dengan mengundang beberapa elemen masyarakat atau ormas-ormas untuk ikut menyaksikan di berbagai tempat tersebut. Kemudian hasil-hasil tersebut dilaporkan dan di bawah pimpinan Menteri Agama diadakan apa yang namanya atau kita kenal dengan istilah sidang isbat. Yang ditunggu-tunggu oleh mayoritas muslimin di negeri ini pengumuman tersebut. Dengan senang hati muslimin menunggu pengumuman. Apakah malam ini tarawih ataukah tidak tarawih? Di akhir Ramadan kaum muslimin menunggu-nunggu dengan penuh kegembiraan. Apakah malam ini kita masuk malam hari raya ataukah belum? Ini kondisi di negeri kita. Kalau kita menyebut ini sekali lagi, bukan maknanya bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang maksum, yang terlindung dari kesalahan, tidak. Kita menyadari bahwa pemerintah kita masih ada kekurangan di sana-sini. Beberapa kesalahan dan kemungkaran yang dilakukannya. Tapi, bagaimana bimbingan Allah dan Rasulnya dalam menyikapi kondisi pemerintah yang seperti ini? Sebelum saya sebutkan, ada sebuah pertanyaan. Apakah Anda mau bertawadhu' mengikuti bimbingan Rasul? Atau Anda akan menyombongkan diri mengedepankan logika dan hawa nafsu dalam menghadapi fenomena ini? Ini pertanyaannya. Kalau Anda sudah punya azam dan niat baik mengikuti sunnah Rasul, maka dengarkan baik-baik nasihat ini yang saya berharap dapat menjadi sebab taufik bagi saya untuk istiqamah di atas as-sunnah dan menjadi sebab kebaikan bagi seluruh yang mendengarkannya. Tapi kalau jawabannya yang kedua, bahwa Anda akan tetap mengikuti logika dan kesombongan Anda walaupun telah mendengar dari dalil Quran dan sunnah, maka Anda akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang insya Allah nanti akan Anda dengar. Wahai saudaraku, ikhwani fiddin, apa pernyataan saudara Din Syamsuddin? Dia mengatakan, kalau, perhatikan baik-baik, kalau Kementerian Agama dianggap sebagai ulil amri, perhatikan baik-baik, kalau Kementerian Agama dianggap sebagai ulil amri dan harus ditaati, mohon maaf sajalah. Mohon maaf sajalah. Masa kita harus taat kepada kementerian yang korup? Al-Quran pun mau dikorupsi. Itu tidak memenuhi syarat sebagai ulil amri. Bahkan hadis, kata dia, bahkan ada hadis, janganlah mentaati manusia yang melakukan maksiat kepada Allah. Saya belum pernah tahu ada hadis semakna dengan ini. Wallahu a'lam. Maknanya seperti ini. Artinya, yang saya tahu hadis la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Dalam riwayat lain, innamat ta'atu fil ma'ruf. Nah, dalam riwayat lain tentang waliul amr, nam wa in amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Nah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Pernyataan ini tentunya di samping secara substansi mengandung kemungkaran, yang kedua telah pengungkapannya, cara penyampaiannya, cara penyajiannya telah menyelisihi bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang Anda meyakini bahwa ini sebagai bentuk kritikan dan nasihat kepada pemerintah, ketahuilah, dengarkanlah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Musnad al-Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Iyad bin Ghun bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dengarkan baik-baik, tinggalkan logika, tinggalkan hawa nafsu. Kata Rasulullah, man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan falyakhud biyadih wal yakhlu bih wa in kubila minhu fadaka wa in wa illa faqad adda ma alayhi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki nasihat untuk waliul amr, untuk penguasa, jangan disampaikan secara terbuka di hadapan khalayak ramai. Jangan secara demonstratif. Hendaknya dia menyampaikannya secara berduaan atau menyendiri dengan waliul amr tersebut. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kalau diterima nasihat tersebut, didengarkan atau diamalkan, maka itu yang diharapkan. Kalau ditolak, maka sungguh dia telah menunaikan kewajibannya. Demikian bimbingan Rasul. Tapi kalau bimbingan hawa nafsu mengatakan, ya, disampaikan secara terbuka saja melalui mimbar-mimbar, khutbah Jum'ah, khutbah hari raya, orasi dan tablik akbar di media massa masih saja terus kritik terhadap nasihat dan kritikan. Apalagi disampaikan secara berdua, secara rahasia. Ini saudaraku, hawa nafsu Anda. Tapi kalau bimbingan sunnah yang kita semua yakin atas firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasul teladan yang baik bagi kalian, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah, ia akan menjadikan nabi sunnahnya dan bimbingannya sebagai uswatun hasanah. Sebaliknya, orang yang tidak mau menjadikan sunnah nabi, bimbingan dan teladannya sebagai bimbingan yang dia panuti, dia bukan orang yang mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan ganjaran dari Allah, mengharapkan selain Allah, dunia, jabatan, sanjungan, pujian, kepentingan politiknya dan yang lainnya. Pastikan itu. Orang-orang yang enggan menjadikan sunnah nabi, bimbingan nabi, uswah dari nabi untuk sebagai bimbingan dia di dalam beribadah, di dalam berumah tangga, di dalam memimpin, di dalam berdakwah dan seterusnya, itu adalah orang-orang yang tidak mengharapkan ridha Allah, mengharapkan sesuatu selain Allah, tidak mengharapkan hari akhir, tapi dia mengharapkan dunia. Dan dia bukan termasuk orang yang selalu berzikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, segala apa yang datang dari Rasul, ambillah, amalkanlah, praktekkanlah. Dan segala yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan, kata Allah. Dan ini, wahai saudaraku, termasuk yang diperintah oleh Nabi. سُمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْتِرُوا لِرُؤْيَتِهِ, berpuasalah kalian berdasarkan ru'yatul hilal. Dan berbukalah kalian keluar dari bulan Ramadan berdasarkan ru'yatul hilal. Wahai saudaraku, ini perintah dari Nabi. Kalau Anda cinta Nabi, cinta Allah, mengharapkan akhirat, hendaknya kalian jadikan ini sebagai uswah hasanah. Kalau Anda menghargai Al-Quran dan mau beramal dengan Al-Quran, dengarkan perintah Allah yang mengatakan, segala sesuatu yang datang dari Rasul berupa perintah, amalkan. Dan segala larangan Rasul, tinggalkan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian pernyataan saudara Din Syamsuddin yang mengatakan bahwa kalau Kementerian Agama dianggap sebagai ulil amri dan harus ditaati, mohon maaf sajalah. Masa kita harus taat kepada kementerian yang korup? Wahai saudaraku, Anda berbicara tentang agama. Anda tidak berbicara tentang dunia. Di belakang Anda ada warga yang banyak yang akan mengikuti jejak Anda. Ingatlah hadis Rasul. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang mengadakan, mengamalkan, menunjukkan suatu cara, suatu sistem, suatu amalan yang jelek, maka dia akan menanggung dosa amalan tersebut dan dosa orang-orang yang mengikuti jejaknya. Sampai hari kiamat, tidak berkurang dosa-dosa mereka terus mengalir kepada Anda. Takutlah kepada Allah dan hari kiamat. Kepada apa yang akan terjadi di hari kiamat. Anda hendaknya berbicara dengan ilmu. Siapa yang mengatakan kepada Anda? Siapa yang mengajarkan kepada Anda? bahwa sebuah pemerintahan atau kementerian yang korup, kata istilah sekarang, tidak pantas menjadi ulil amri yang ditaati. Siapa yang mengajarkan kepada Anda? Adakah Rasul mengajarkan seperti ini? Kalau jawabannya Anda mengatakan ya dari Rasul, tunjukkan satu hadis pun. Dan kami tunggu bahwa Rasul mengajarkan kalau sebuah pemerintah sudah korup, tidak pantas jadi ulil amri yang ditaati. Tunjukkan satu dalil, saya tunggu sampai kapanpun. Kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda, ketahuilah bahwa Anda pendusta dan penipu kepada umat. Dan wajib bertaubat sebelum datang kematian kepada Anda. Kalau Anda mau mendengar nasihat, dengarkanlah dengan ikhlas. Tinggalkan kesombongan, asobiah kelompok. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, bay'na 'ala as-sam'i wat-tha'a fi man syatina wa makrahina wa 'usrina wa yusrina wa atharatan 'alaina wa an la nunazi' al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawaha 'indakum min Allah fihi burhan. Kami berbaiat, yakni kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu berpegang teguh dengan sikap mendengar dan taat, yakni kepada waliul amr. Fiman syatina wa makrahina, baik dalam kondisi kami lapang, mudah untuk melakukan perintah tersebut, himbauan waliul amr tersebut, atau dalam keadaan sulit untuk melakukannya. Tetap as-sam' wa ta'ah. Ini bayat kami kepada Rasul. Wa usrina wa yusrina. Baik dalam keadaan kami sulit maupun mudah. Kami senang maupun suka. Wa atharatan alaina. Dan dalam kondisi pemerintah kami tadi melakukan, atau pemerintah yang tamak, yang merampas hak kami, yang mendahulukan hak-hak pribadinya. Dengan kata lain, orang sekarang mengatakan pemerintah yang korup, yang apa istilahnya, nepotisme, dan apa lagi istilahnya, KKN, singkatan apa KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu semua dirangkum dalam bahasa sunnah, atharatan alaina. Tahu? Atharatan alaina, yakni pemerintah dalam posisi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mementingkan kelompoknya dalam memilih pejabat, mementingkan keluarganya dalam memilih anggota, merampas hak rakyat, memakan uang rakyat, dengan istilah sekarang korupsi. Istilah Rasul dan salaf, atharatan alaina. Begitu dalam hadis ini. Lebih rincinya, penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut dijelaskan dalam riwayat lain dalam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, "Innakum satarauna ba'di atharatan wa umuran tunkiruna." قالوا فما يأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. Sungguh, kata Rasulullah, pasti kalian akan menyaksikan sepeninggalku adanya sikap azar, yakni korup atau KKN itu tadi, yang dilakukan oleh siapa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa muslimin. Dan berbagai perkara yang kalian mengingkarinya, yakni berbagai kemungkaran-kemungkaran yang dilakukannya, pasti kalian akan menyaksikan berita dari Nabi yang tidak berucap dari hawa nafsu dan logikanya, hanya berucap dari bimbingan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi, mendengar fenomena yang diberitakan oleh Nabi bahwa pasti terjadi itu, mereka tidak menjawab dengan logika dan akalnya. Diam di hadapan Rasul, didengar beritanya, kemudian mencoba menjawab sendiri. Oh, nanti kalau muncul saya akan melakukan begini dan begitu. Kalau nanti saya menemui pemerintah yang seperti itu, maka saya akan mengambil sikap seperti ini dan sikap seperti itu. Tidak. Mereka bertawadhu, berendah hati, tidak sombong, bertanya kepada Nabi. Qalu, wahai Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami kalau kami menemui seperti itu? Qala, maka Rasulullah as-sadiqul masduq mengatakan, addu ilaihim haqqahum, tunaikan untuk pemerintah kalian hak-hak mereka. Tunaikan. Di antara hak mereka apa? As-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat dalam perintah-perintahnya. Nanti kita akan tahu batasan-batasan permasalahan ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, wasalullaha haqqakum, dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian yang dirampas oleh mereka, tidak ditunaikan oleh mereka yang melakukan KKN tersebut, yang melakukan asaroh tersebut. Minta pada Allah. Bukan Rasulullah tidak kemudian mengatakan, wajib bagi kalian untuk mengingkari dan menjelaskannya di hadapan masyarakat, atau kalian menentangnya secara terang-terangan. Enggak. Rasulullah membimbing, sayang kepada umat ini. Kata Rasul, tunaikan hak mereka yang ada pada kalian, yaitu sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hak-hak kalian yang tidak ditunaikan oleh mereka, yang dikorup oleh mereka, yang di KKN oleh mereka. Minta kepada Allah. Kemudian, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Wahai saudaraku, dengarkan baik-baik yang saya sampaikan. Ini adalah hadis-hadis Rasul, bukan perkataan ustaz, bukan perkataan kiai, bukan pimpinan ormas, bukan perintis ormas. Pernyataan Ar-Rasul yang mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang enggan untuk berpegang dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Ar-Rasul yang mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu, faman ya'ba ya Rasulullah? Qala, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Seluruh umatku pasti akan masuk jannah, pasti akan masuk surga, kecuali orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasul yang enggan untuk masuk jannah itu? Rasulullah menjawab, orang-orang yang taat kepadaku, yakni kepada sunnahnya, bimbingannya, arahannya, maka pasti dia masuk jannah. Dan barang siapa yang melanggarku, melanggar sunnahku, bimbinganku, maka dia adalah orang-orang yang enggan untuk masuk jannah. Wahai saudaraku semuanya, dengarkan nasihat ini yang datang dari sunnah Nabi. Jangan mencegah kalian menerima sunnah Nabi dan hak atau kebenaran ini karena kita berbeda organisasi, karena kalian menganggap kita tidak punya kartu tanda anggota organisasi kalian. Jangan, wahai saudaraku, jangan mengotak-ngotak kaum muslimin, jangan memecah belah kaum muslimin. Maka yang berikutnya, hadis sahabat Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Ketahui wahai saudaraku, Imam Ibnu Abi Asim ini hidupnya lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kurang lebih hampir 1200 atau 1100 tahun yang lalu. Nah, bukan orang sekarang meriwayatkan sebuah hadis dengan sanadnya dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Qalu ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'al wa dzakara asy-syarr. Wahai Nabi, kami tidak bertanya kepada engkau tentang kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa yang bertakwa, kepada pemerintah yang bertakwa. Dengan kata orang sekarang, pemerintah yang enggak korup, yang enggak KKN, yang adil, yang menegakkan syariat Islam. Kalau itu sudah jelas, wahai Nabi, begitu maksudnya. Kalau itu kami sudah faham, wahai Rasul. Tapi yang kami tanyakan, wahai Nabi, bagaimana hukum mendengar dan taat kepada penguasa, pemerintah yang kemudian disebutkan kejelekan dan kemungkaran-kemungkaran oleh sahabat. Yang tidak adil, yang zalim, yang jahat, yang korup, yang KKN, kata bahasa orang sekarang. Maka Rasulullah menjawab dengan teguran keras, Innaullah, takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, wasma'u wa athi'u. Tetaplah kalian mendengar dan taat. Tahu Nabi, karena pemikiran kecenderungan untuk menentang, keluar dari ketaatan kepada penguasa, apalagi memberontak, itu membahayakan keselamatan umat Islam, dan sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang yang melanggar sunnah Nabi dalam hal ini telah menumpahkan darah kaum muslimin, menjadi sebab tercerai berainya kaum muslimin. Ini jawaban Nabi, wahai saudaraku. Lepas dari cara-cara logika dan kungkungan hawa nafsu, serta cara-cara yang diadopsi, diimpor dari negara-negara kafir, dari Amerika dan pengikutnya, dari Yahudi dan Nasara, dengan alasan kebebasan berbicara. La, Islam ini terbimbing, terarah dengan ilmu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Melengkapi hadis-hadis di atas yang sangat penting untuk didengar, diketahui, diimani dan diamalkan oleh umat di zaman ini adalah hadis sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengarkan wahai saudaraku yang mengatakan bahwa pemerintah yang korup ini tidak pantas menjadi ulil amri, bagaimana kami akan taat, atau yang semakna dengan ini. Dengarkan baik-baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ismin fi juthmani insin. Pasti, kata Rasulullah, akan muncul sepeninggalku para penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang tidak berprinsip dengan prinsipku, tidak berjalan di atas hidayahku, bimbinganku. Apa prinsip Rasul? Apa bimbingan Rasul? Syariat Islam secara lengkap, secara kafah. Makna pemerintah-pemerintah yang tidak mau atau tidak berjalan di atas sunnah Rasul dan prinsip Rasul adalah pemerintah yang tidak berjalan di atas syariat Islam. Kemudian Rasulullah melanjutkan, dan akan muncul di sekitar mereka para kaki tangan penguasa yang membisikkan kepada penguasa bisikan-bisikan yang menyimpang. Qulubuhum qulubus syayatin, qalbu mereka, hati mereka itu adalah hati syaitan yang berada di tubuh manusia. Masya Allah. Pemerintah tidak berjalan di atas syariat Rasul, di atas syariat Islam, plus kaki tangannya adalah orang-orang yang kolbunya kolbu syaitan. Kira-kira kalau kolbunya kolbu syaitan akan mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar? Kalla. Tsumma kalla. Enggak mungkin. Nonsen katanya orang sekarang. Mustahil. Karena syaitan itu ya'muru bil fahsya. Syaitan itu selalu mengajak, memerintah kepada perbuatan keji. Mendengar berita ini kembali sahabat. Manusia-manusia saleh, manusia-manusia muttaqin yang takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan jannah Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Rasul. Tidak menjawab fenomena itu dan problematika itu dengan logikanya. Mereka mengatakan dalam hal ini sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, qultu kaifa asna' ya Rasulullah in adraktu dhalik, apa yang akan aku lakukan wahai Nabi, sikap apa yang akan aku ambil wahai Rasul kalau aku mendapati penguasa yang seperti kau beritakan itu tidak berhukum dengan syariat Islam, para pembisiknya, para kaki tangannya adalah orang-orang yang kolbunya kolbu syaitan. Apa nasihatmu, bimbinganmu wahai Rasul? Maka Rasulullah yang diutus sebagai rahmatan lil alamin mengatakan, menjawab, tasma' wa tuti' lil amir wa idhuriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Engkau tetap mendengar dan taat kepada pimpinanmu, kepada penguasamu, pemerintahmu itu, walaupun dicambuk punggungmu dan dirampas hartamu. Fasma' wa ati', tetap kamu mendengar dan taat. Subhanallah, ya subhanallah. Kenapa Nabi membimbingkan seperti ini? Karena Nabi sayang kepada umat dan itulah yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau untuk membimbing umatnya. Sehingga umat ini tidak menjadi umat yang selalu menuntut, tidak tahu tentang dirinya, selalu meminta haknya dan selalu menentang. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadis yang kita dengarkan bersama. Maka dari itu pernyataan saudara Din Syamsuddin dalam hal ini adalah pernyataan batil yang bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang wajib atasnya untuk bertaubat dan bagi kawan-kawannya, warganya untuk tidak berasabiyah. Karena dengan itu kalau kalian berasabiyah kepada pimpinan kalian, kalian telah membantu dia dalam kebatilan. Maka selamatkan dia dari kebatilan, dari menyelisihi syariat Islam dan dari menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au mazluma, tolonglah saudaramu baik dia sebagai berposisi sebagai seorang yang zalim ataupun sebagai orang yang mazlum, yang teraniaya, yang terzalimi. Sahabat terkejut seraya bertanya, ya Rasulullah, hadzal mazlum, nam hadza nam wa hadza dzalim, kaifa ansuruhu, wahai Nabi, ini orang yang mazlum, yang terzalimi, bisa diterima, memang kita harus menolong dia, menyelamatkan orang yang teraniaya, yang terzalimi. Tapi bagaimana orang yang zalim kita mau menolongnya? Maka Rasulullah menjawab, qala tahjuzuhu 'ani syarr. Engkau tolong dia dalam bentuk kau halangi dia, cegah dia dari kejahatan, dari kemungkaran, dari kebatilan. Maka wajib terhadap kaum muslimin mencegah saudaranya, terkhusus orang-orang dekatnya, warganya, bukan malah membela, membabi buta, berasabiyah. Ada sebagian dari warganya yang tidak terima ketika ada salah satu ustaz kita atau teman-teman kita yang mengkritisi ucapan pimpinannya tadi, yang diungkap dan tersebar di media massa. Enggak terima. Kenapa kalian mengkritiki pimpinan kami? Secara terbuka lagi. Ya. Mestinya pertanyaan ini Anda atau kalian ajukan kepada pimpinan. Wahai pimpinanku, Pak Din, kenapa mengkritisi pemerintah dalam bentuk terbuka dengan nada yang provokatif? Begitu semestinya. Karena ini kemungkaran sudah terlanjur diucapkan. Dan bukan hanya pada tahun ini. Tahun sebelumnya sudah terucap nada-nada provokatif. Yang memprovokasi umat. Yang bertentangan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara pernyataannya, dia di sini menukil, dia menyatakan bahwa masa kita harus taat pada kementerian yang korup. Sudah terjawab dengan hadis-hadis tadi. Tapi sekedar nasihat, masalah korupsi di zaman kita ini, masalahnya ya, sebagiannya memang sudah terbongkar, terungkap dan tertangkap. Yang sebagiannya masih nunggu waktu. Ya, sebagiannya masih nunggu waktu terbongkar. Berapa banyak tokoh-tokoh yang dulunya anti korupsi, anti korupsi, anti korupsi, sekarang sudah mendekam di penjara. Iya kan? Maksud saya, ayo sadar. Ayo berbaik diri, berbenah diri. Barakallahu fikum. Kalau yang belum terbongkar sekarang dan belum terbongkar di dunia, ingatlah, kita semua akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, di hari segala perbuatan, segala rahasia, perbuatan yang disembunyikan akan dibongkar dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja di dunia KPK tidak mengetahui perbuatan seorang koruptor. Boleh. Karena KPK itu manusia biasa, tidak tahu yang gaib. Tapi Allah Rabbul Alamin, As-Sami'ul Alim, Alimun Bidatis Sudur, Ya'lamu Ma Taf'alun, Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Tidak tersembunyi bagi Allah semua itu. Kemudian dia mengatakan, bahkan ada hadis, dia menukil artinya, janganlah mentaati manusia yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Yang tadi saya katakan, saya belum pernah tahu hadis maknanya seperti ini. Kemudian di antara ucapannya, kalau ulil amri itu menurut pemahaman kami, subhanallah, perhatikan baik-baik, dia mau memberi definisi ulil amri. Yang ini definisi membahayakan. Definisi seperti ini membahayakan, bisa mencerai beraikan umat Islam dan kesatuan kaum muslimin di negeri ini yang mengancam stabilitas keamanan negara Indonesia. Kata dia, kalau ulil amri itu menurut pemahaman kami, jadi bukan menurut pemahaman salaf, bukan menurut pemahaman yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya dan para ulama, dia sudah tegas mengatakan menurut pemahaman kami. Nah, nanti ada organisasi lain mengatakan kalau menurut pemahaman kami tidak begitu. Nanti ada ormas lainnya mengatakan kalau pemahaman kami begini. Umat tercerai berai. Maka saya ajak diri saya, antum semuanya, untuk sama-sama berjalan di atas pemahaman generasi terbaik umat ini, hasil didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari orang-orang yang gak pernah berinteraksi dalam mencari ilmu dari orang-orang kafir. Ya. Tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang yang belajar ilmu Islam di Kanada, di Amsterdam, di Sydney. Ya. Dan yang semisalnya enggak, orang-orang bersih belajar Islam langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja saya ulangi dan saya tekankan hal ini agar kita bertawadhu, agar kita tidak sombong, agar kita tahu kadar kita yang miskin, yang lemah iman, lemah ilmu, lemah ibadah, jauh masa kita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan berani mengatakan ulil amri itu menurut pemahaman kami bukan pemerintah, tetapi yang mempunyai otoritas masing-masing. Masya Allah. Jadi ulil amri ya, dalam berbagai ayat atau hadis atau dalam ayat yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, atau hadis-hadis yang menegaskan tentang seperti ini, itu maknanya bukan pemerintah, tetapi kata dia yang mempunyai otoritas masing-masing. Jadi ma'had kita, para ustadz di sini memiliki otoritas, maka kita ulil amri ya. Wajib kalian mendengar dan taat. Kalau kalian tidak mendengar dan tidak taat kemudian mati, maka matinya kalian mati jahiliyah. Itu nanti ada pondok lagi di sebelah sana mengatakan punya otoritas ya, para gurunya, kepala sekolahnya, mudirnya. Berarti yang enggak sam'u wa tha'ah kemudian mati, matinya mati apa? Jahiliyah. Nanti ada lagi yayasan di sana ya, ormas di sana, pergerakan yang di situ, masing-masing mengklaim punya otoritas dan dia adalah ulil amri. Subhanallah, ya subhanallah. Dari mana wahai din Anda memberikan definisi seperti ini? Dari Rasulkah? Tidak ada. Dari Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali? Tidak ada wahai saudaraku. Dari sahabat Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Ummu Salamah? Juga tidak ada. Dari imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah? Juga tidak ada. Bukhari, Muslim, Abu Dawud? Enggak ada. Dari mana? Jangan Anda mengucapkan satu kalimat yang Anda tidak peduli tentang benar tidaknya ucapan itu ternyata akan menyeret Anda kepada azab Allah. Jangan. Innal 'abda la yatakallamu bi kalimah la yulqi laha bal yahwi biha ilan nar ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang hamba berucap dengan satu kata, satu ucapan yang dia enggak peduli, enggak menggubris benar tidaknya ucapan itu, ilmiah atau tidak, hak atau batil, ternyata dia akan terlempar ke dalam jurang jahannam dengan sebab kalimat yang dia ucapkan tadi dengan jarak yang lebih jauh dari arah timur dan barat. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Maka melalui kesempatan ini saya menasihati diri saya pribadi, kemudian seluruh ikhwan, seluruh talaba, seluruh kaum muslimin, saudara-saudara saya seiman, untuk sama-sama kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dalam bingkai pemahaman, penerapan dan pengamalan Khulafaur Rasyidin dan para sahabat Rasul dan para ulama yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. Tinggalkan berbagai ra'yu, berbagai logika dan asabiyah. Lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat bagi kita pengikut yang banyak. Mereka tidak akan memberikan manfaat bagi kita. Di hari semua itu tidak bermanfaat. Kecuali yang datang menemui Allah dengan membawa qalbu, hati yang selamat dari barakallahu fikum yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kaum muslimin. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita. Allah beri bimbingan dan taufik kepada pemerintah untuk menjadi pemerintah yang senang kepada Al-Quran dan Sunnah, yang senang kepada Tauhid, benci kepada bid'ah. Nah, pemerintah yang mau mengamalkan syariat Islam, semoga Allah menjauhkan pemerintah Indonesia dari segala kaki tangan yang membisikkan kepada mereka bisikan-bisikan jahat yang dapat menghancurkan kaum muslimin dan negeri ini. Amin. Allahumma amin. Ada beberapa pertanyaan tertulis. Nah, sebelum saya menjawab ini, yang penting juga diingatkan bahwa tadi saudara Din Syamsuddin membawa makna sebuah hadis menurut dia bahwa kita tidak boleh taat kepada manusia yang melakukan kemaksiatan. Nah, perlu diingat bahwa ketika Anda atau organisasi Anda diundang untuk menghadiri sidang isbat, yang mengundang Anda adalah pimpinan Anda, yaitu pemerintah, melalui ya instansi terkait atau departemen terkait, yaitu Kementerian Agama. Nah, barakallahu fikum. Pada hakikatnya Anda diundang kepada sebuah ketaatan, bukan pada kemaksiatan. Terlepas dari prosesinya ada beberapa kekurangan, itu bukan pembahasan kita. Tetapi apa yang diistilahkan dengan sidang isbat untuk menyimpulkan hasil upaya ru'yatul hilal di berbagai titik di penjuru Nusantara ini, Anda tidak diajak, tidak diundang untuk sebuah kemaksiatan. Justru itu adalah upaya menjalankan sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Ihsu hilal Sya'ban au ihsu Sya'ban li Ramadan." Hitunglah bilangan hari bulan Sya'ban untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan, yaitu ru'yah hilal. Anda tahu bahwa hari ini hari 28, belum waktunya kita melakukan ru'yah. Kalau sudah tanggal 29 Syaban, maka di hari itu dilakukan upaya ru'yatul hilal. Kalau berhasil, maka besok sudah tanggal 1 Ramadan, kaum muslimin bersaum, berpuasa. Kalau tidak berhasil karena mendung atau karena halangan yang lainnya, maka besok adalah masih bulan Syaban, tanggal 30, dan Ramadan adalah lusa. Ini adalah sebuah ketaatan menjalankan sunnah Nabi yang diperintahkan oleh Rasul. Maka Anda salah mendefinisikan ini sebuah ketaatan. Kalau dia mengatakan bahwa majlis sidang isbat itu adalah sifatnya sepihak, hanya memperhitungkan yang berdasarkan ru'yah, tidak memperhitungkan, tidak mempedulikan yang menggunakan hisab, ya memang harus demikian. Sudah Anda dengar pernyataan para ulama, hadis-hadis Rasul tentang batilnya menyandarkan kepada ilmu hisab. Syekhul Islam menyatakan orang yang bersandar kepada ilmu hisab adalah orang yang sesat. Amalan ini, ilmu hisab ini adalah dalam agama ini adalah bid'ah. Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil pernyataan Ibnu Baziza bahwa mazhab melandaskan, menyandarkan kepada ilmu hisab perbintangan adalah mazhab yang batil, yang telah dilarang oleh syariat. Begitu juga Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang menyandarkan atau mazhab yang bersandar kepada ilmu hisab adalah mazhabnya Syiah Rafidhah. Maka memang betul sikap Kementerian Agama tidak menghiraukan, tidak memperhitungkan yang menyandarkan kepada ilmu hisab, dan Anda harus taat, mendengar dan taat. Sayangi umat Islam, wahai saudaraku, sayangi kaum muslimin, tiap tahun tercerai-berai. Hari ini ada sebagian yang berpuasa, sebagian lainnya bahkan mayoritas tidak berpuasa. Hari ini sudah ada yang bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagian kaum muslimin, tetangga sebelah, tetangga depan belum bertakbir. Anda menjadi sebab tercerai-berainya kaum muslimin. Dan Anda menanggung dosa itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyombongkan diri dengan ilmu hisab. Tahun ini saja ada beberapa negara yang bersandarkan juga kepada ilmu hisab. Tapi hampir mayoritas menentukan hari Rabu. Tanggal berapa? Hari Rabu? 10 atau 11? 10 Juli. Saudi Arabia, hari Rabu. Kuwait, hari Rabu. Qatar, hari Rabu. Yaman, hari Rabu. Malaysia, Brunei. Berbagai negara di Afrika. Libya, Mesir, hari Rabu. Barakallahu fikum. Bahkan muslimin di beberapa negara kafir seperti Australia, Perancis, juga hari Rabu. Saya tidak berani memastikan semuanya, tapi sudah disebut sekian deretan nama negara, termasuk Indonesia, kecuali beberapa ormas di Indonesia. Hari Selasa. Dulu yang berdandarkan hisab pun menentukan hari apa? Rabu. Barakallahu fiikum. Ini sangat penting, wahai saudaraku, untuk difahami. Umat Islam tercerai berai. Logikanya, kalau Anda mau pakai logika dan kemudian dikembalikan kepada syariat, Anda bersama ormas Anda berijtihad menggunakan ilmu hisab. Jadi kita posisikan sikap Anda itu ijtihad, walaupun kami tidak memandang seperti itu. Tanazulan, ya sudahlah begitu. Pemerintah waliul amr berijtihad dengan mayoritas kaum muslimin. Mana yang harus dikedepankan? Ijtihad kelompok atau pribadi dibandingkan ijtihad pemerintah waliul amr? Jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhaakum yauma tudhahun." Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, hari puasa kalian adalah hari di mana mayoritas muslimin berpuasa, yakni bersama waliul amrnya, dan hari Idul Fitri kalian adalah hari di mana mayoritas kalian beridul fitri, begitu juga Idul Adha. Dan ulama menyimpulkan sama persis dengan hadis ini. Katakan tanazulan. Mana tanazulan dalam bahasa kita? Mengalah. Kita posisikan orang-orang yang bersandarkan kepada ilmu hisab adalah sebuah ijtihad. Padahal kita menganggap seperti yang dianggap oleh Syekhul Islam, bahwa itu adalah bid'ah. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Baziza, itu adalah madhab batil. Sebagaimana dinukil Hafidz Ibnu Hajar, itu adalah madhab syiar rafidah yang bertentangan dengan sunnah Rasul dan ijma' para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita anggap saja ijtihad. Ingatlah, wahai saudaraku, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang berjiwa besar. Tidak jarang mereka mengalahkan ijtihad pribadinya walaupun banyak pengikutnya, mengedepankan ijtihad waliul amr walaupun dalam pandangan sahabat itu ijtihad pemerintah adalah salah. Demi apa? Demi persatuan umat dan taat kepada waliul amr dalam perkara ijtihadi. Salah satu contohnya peristiwa sahabat Abdullah ibn Mas'ud di masa khilafah Utsman bin Affan, pemerintahan Utsman bin Affan sebagai khalifah Ar-Rashid yang ketiga, di mana tentunya ibadah puasa, ibadah haji dan yang lainnya memang mengikuti pemerintah. Ketika Utsman bin Affan menentukan kebijakan bahwa sholat di Mina, Mina itu di mana tempatnya? Di Mekah. Berarti Utsman bin Affan dari musafir dari Madinah ke Mekah. Yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sholat zuhur dan asar di Mina itu adalah qasar bagi jamaah haji. Kalau sholat di Mina itu adalah 2 rakaat mengqasar. Itulah sunnah Nabi, sunnah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Entah bagaimana Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menentukan kebijakan pada waktu itu untuk sholat sempurna 4 rakaat bagi jamaah haji dan tidak mengqasar. Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat senior, pada musim haji itu juga ikut berhaji. Di saat Khalifah Utsman bin Affan telah menentukan kebijakan bahwa sholat kali ini adalah 4 rakaat sempurna, bukan qasar 2 rakaat, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa ini telah menyelisih sunnah Nabi. Aku telah sholat sebagai makmum di belakang Rasul. Dan aku telah sholat sebagai makmum di belakang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Aku telah sholat sebagai makmum di belakang Khalifah Umar Ibn Khattab di Mina ini. Pada waktu di Mina, semuanya mengqasar sholat. Nah, subhanallah, perhatikan ini siapa? Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat senior. Kalau pada waktu itu posisi beliau melebihi posisi seorang ulama besar di masa sekarang dari sisi senioritasnya dan beliau tokoh yang dipanuti fatwanya. Kalau berfatwa, yang akan ikut fatwanya ini ribuan atau sekian banyak orang. Kata orang sekarang, banyak pengikutnya. Warganya banyak, gitu loh. Sekarang ini kan jadi tolok ukur, ya. Yang warganya merasa banyak akhirnya merasa kuat. Nah, barakallahu fikum. Maka Abdullah bin Mas'ud setelah melihat keadaan itu tidak menyombongkan diri, tidak merasa sebagai sahabat yang senior, tidak merasa akan banyak yang mengikuti fatwanya. Tapi beliau melihat umat dan posisi khalifah sebagai waliul amr. Maka Abdullah bin Mas'ud ketika sholat hendak ditegakkan, beliau juga berdiri di saf sebagai makmum. Dan ketika imam bertakbir Allahu Akbar, Abdullah bin Mas'ud pun ikut bertakbir dan sholat 4 rakaat. Sebagian yang hadir pada waktu itu bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, engkau telah mengucapkan dan mengkritisi permasalahan ini tadi, bahwa ini adalah menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kemudian engkau juga ikut-ikutan sholat 4 rakaat, tidak mengqasar? Maka Rasulullah menjawab, Abdullah bin Mas'ud menjawab jawaban seorang pembimbing, pembina, tokoh yang membina, bukan tokoh yang memprovokasi. Kata beliau, al-khilafu syar. Perselisihan itu, perpecahan itu adalah kejelekan, keburukan. Diulangi lagi, perselisihan itu adalah kejelekan. Ya, ini menselisih pemerintah, itu adalah kejelekan. Maka aku berharap, kata Abdullah bin Mas'ud, sholat 4 rakaat yang aku lakukan bersama imam, bersama waliul amr ini, Allah terima sebagaimana aku sholat 2 rakaat mengqasarnya. Tenang masyarakat, tenang jamaah haji, tidak ricuh, tidak gaduh, persatuan terjaga. Barakallahu fikum. Ini dari seorang imam besar, Ibnu Mas'ud, yang belajar langsung Islam dari Nabi, sahabat senior, ya, yang juga banyak pengikutnya dalam fatwa-fatwanya. Tetapi tawadhu, rendah hati, sayang kepada umat, tetap taat kepada waliul amr. Apalagi Anda. Apalagi Anda. Kemudian Anda memprovokasi umat untuk tidak taat kepada pemerintah. Dan Anda membeberkan aib pemerintah di hadapan khalayak. Semua itu Anda telah menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akhiri majlis ini dengan ayat ke-63 surat An-Nur. Qala Allahu ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yakni perintah Rasul. Kata Ibnu Katsir, sunnahnya, prinsip-prinsipnya akan menimpa kepada dia fitnah. Kata para mufassirin, yaitu makna fitnah di sini penyakit yang menyerang kalbu dalam bentuk enggan bertauhid, senang pada kesyirikan, enggan untuk bersunnah, senang kepada bid'ah, enggan berbuat ketaatan, dan senang kepada pelanggaran atau kemaksiatan. Akibat apa? Menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tegasi, aw adzabin alim, atau akan menimpa kepada mereka azab yang pedih, yakni di dunia dengan bentuk malapetaka, bencana alam, wabah penyakit, kemiskinan, ketidaktenteraman, hilangnya rasa aman, pemerintah yang zalim. Semua ini adalah sebagai bentuk azab dari Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan dosa-dosa kita menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu pada hakikatnya adalah menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah membimbing saya, mengampuni dosa-dosa saya, dan memberikan keistiqamahan sampai Allah memanggil saya untuk bertemu dengannya. Dan Allah juga memberikan ilmu yang bermanfaat ini. Ilmu ini bermanfaat untuk saya dan antum semuanya, dan untuk kaum muslimin. Ini semua sebagai nasihat. Jika dirasa keras, pahit, tapi insya Allah semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semua itu demi kebaikan kaum muslimin di negeri ini secara khusus. Insya Allah itu dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mematikan berbagai bid'ah yang dimunculkan oleh hamba-hamba Allah ini. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebelumnya jika ada yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Walhamdulillahi rabbil alamin.